Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yamitin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib Syarah Matan Huyang wa Takrib. Kita masuk di kitab Janais. Mohon maaf sebelumnya terlambat dan sesuatu tadi. Di pertemuan ke-51 Maslun fil janaizi bima yata'alaku bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah ta'ala wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati bil mayyiti al-muslimi wairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya'a ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Ya, wajib, yaitu wajib dalam bentuk fardu kifayah berkaitan dengan mayit jenazah yang muslim, dia muslim, wairil muhrim, bukan sedang dalam kondisi ihram, bukan muhrim, wasyahid, dan bukan syahid, mati syahid. Wajiban adalah ada empat perkara. Yang pertama, husluhu, dimandikan, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafani, wa sholatu alaihi, mensolati, wa dafnuhu, dan menguburkan. Ya. Janais dengan difatkah jimnya, jamak dari jinazah. Jinazah atau janazah. Dan perlu diketahui bahasanya kematian adalah musibah yang termasuk musibah yang paling besar. Sehingga kalau lalai dari mengingat kematian adalah sesuatu yang berat. Ya. Maka disunahkan untuk memperbanyak mengingat kematian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hazimil alladzati, yaitu al maut. Kemudian mengingat kematian dan juga lebih ditekankan ketika yaitu menjenguk orang sakit. Kemudian ini ada empat hal yang wajib dilakukan pada mayit yang pertama mayitnya muslim. Sehingga keluar dari qaid ini kafir. Nah, kalau kafir hukumnya boleh dimandikan. Kafir hukumnya boleh dimandikan. Mandikannya hukumnya adalah jawaz, jaiz. Adapun mensolati kafir, hukumnya adalah haram secara mutlak. Kemudian untuk mengkafani dan menguburkan, hukumnya wajib jika zimmi atau mu'aman atau mu'ahad. Namun kalau harbi atau murtad tidak ada kewajiban. Baik. Ini tadi kewajiban ada empat. Mandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Jika mayitnya muslim. Kemudian kalau kafir bagaimana perinciannya? Kalau kafir untuk memandikannya adalah hukumnya jaiz. Untuk mensolati haram mutlak. Untuk mandikan jais mutlak. Ya, artinya apa? Baik itu kafir zimmi yang dia berada di negeri muslim, kemudian kafir yang terjamin keamanan atau kafir yang punya perjanjian untuk tidak berperang. Intinya selain harbi. Kalau harbi ini beda, sama murtad juga beda. Harbi sama murtad satu grup, gitu kan? Nah, lawannya, mukabilnya adalah zimmi, mu'aman, sama mu'ahad. Nah, perinciannya bagaimana? Kalau memandikan orang kafir, ya, mutlak boleh. Ya, baik itu zimmi, mu'ahad, harbi, dan yang lainnya. Hukumnya boleh. Artinya, boleh dimandikan, boleh tidak. Kalau mensolati bagaimana? Haram, secara mutlak. Ya, baik itu zimmi, harbi, dan yang lain. Haram disolati. Nah, yang beda adalah mengkafani dan menguburkan. Mengkafani dan menguburkan, ini kalau zimmi, mu'aman, sama mu'ahad, yaitu non-harbin dan non-murtad, selain harbi dan selain murtad, wajib. Wajib dikafani dan dikuburkan. Kalau harbi atau murtad, tidak. Itu perincian apa hukum berkenaan dengan orang kafir. Kemudian beliau mengatakan al-muslimi, tadi perinciannya kalau kafir seperti itu. Kemudian ghairil al-muslimi ghairil muhrim, yang bukan apa muhrim. Jadi kewajiban tadi fardu kifayah untuk empat hal tadi, ya, itu berlaku untuk ini muslim, kemudian bukan muhrim. Kalau muhrim bagaimana? Apakah wajib empat-empatnya? Ya, tetap wajib empat-empatnya, akan tapi ada sedikit perbedaan, tidak sempurna ya. Karena yang bedakan adalah hanya perbedaan sedikit ya. Kalau kewajiban secara umum tetap yang muhrim sama. Tapi ada sedikit perbedaan ketika mengkafani, yaitu kalau muhrim maka tidak boleh ditutup kepalanya. Itu laki-laki yang sedang posisi ihram. Karena ketika ihram ada larangan untuk menutup kepala bagi laki-laki. Kemudian kalau muhrimah perempuan yang dalam kondisi ihram, ini ketika mengkafani tidak boleh apa menutup wajah, karena ketika dia ihram ketika masih hidup dia ada larangan untuk menutup wajah. Jadi wairil muhrim di sini mengeluarkan muhrim dari sisi perbedaan tata cara mengkafani. Adapun cara umum empat tadi, mandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan adalah sama kewajibannya. Juga berlaku bagi yang muhrim. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada qaid yang ketiga yaitu asyahid, ya. Dia yang syahid. Mati syahid. Ya, nanti akan dijelaskan juga oleh pensyarah ya. Maka keluar dari definisi dari qaid ini syahid wairin ya. Afan ini wairil muhrim wa wairi syahid. Maksudnya seperti itu. Ataf ke muhrim. Jadi ini berlaku tadi yang muslim, yang bukan muhrim, bukan syahid. Berlaku empat nih tadi. Nah kalau syahid berarti beda. Kalau syahid kewajibannya hanya dua. Kalau syahid kewajibannya hanya dua. Yaitu takfin sama dafn. Syahid kewajibannya dua, yaitu mengkafani dan mengubur. Tidak boleh atau haram disolati, dimandikan dan disolati. Tidak boleh dimandikan dan disolati. Baik, kita lanjutkan dulu. Wa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana 'alaihi madzukira. Jika tidak diketahui si mayit ini kecuali hanya satu orang saja. Artinya hanya satu orang ini mengetahui kematian si fulan tersebut. Maka ta'ayyan 'alaihi madzukira, maka menjadi mu'ayyan keniscayaan kewajiban baginya hal-hal yang telah disebutkan tadi, yaitu apa? Yaitu ghusl, ghusl, takfin, sholah, alaih, dan dafnuhu. Nah, ini menjadi fardu ain, maksudnya seperti itu. Tadi kan disebutkan ala tariqi fardil kifayati. Ya. Itu kalau yang mengetahui lebih dari satu. Ya. Tapi kalau yang mengetahui cuma satu orang, ya, di situ hanya ada dia saja, maka menjadi fardu fardu ain. Ya, kalau fardu kifayah itu kalau ada satu lebih berarti ya. Ya, walaupun secara zatnya adalah fardu kifayah, tapi ini dalam kasus ini ketika hanya dia saja yang tahu, ya, maka menjadi fardu ain. Wa amal mayyitu al kafiru, nah ini dibahas oleh Asy-Syarih, karena tadi disebutkan ada qaid al muslim. Adapun mayit yang kafir, wassalatu alaihi haramun, maka mensolatinya hukumnya haram. Harbiyan kana au zimmiyan, baik itu harbi atau zimmi. Ya, gampangnya kalau enggak harbi, zimmi. Ini dua-duanya enggak boleh. Enggak boleh disolatin. Haram dan tidak sah. Ya, nanti kalau misalnya ada dua mayit, ya ada yang muslim, ada yang kafir, maka disolati semua, kemudian nanti dikatakan doanya Allahumma ighfir lil muslim minhuma. Ya Allah, ampunilah mayit yang muslim dari keduanya ini. Tapi kalau mayitnya satu, ya nanti ini dia apa, muslim atau kafir, maka doanya ighfir lahu in kana musliman. Ya ampunilah dia jika dia ini muslim. Dan nanti dimaafkan ini niatnya yang dia taradud tadi karena darurat. Jadi ini mungkin gambarannya adalah tidak diketahui apa ini muslim atau kafir. Jadi caranya kayak tadi, dua-duanya langsung disolatkan, kemudian doanya Allahumma Allahumma fir lil muslimin huma, atau disolatkan satu Allahumma Allahumma fir lahu inkana musliman, karena tidak ada apa kejelasan. Allahu alam. Fasolatu alaihi haramun, solat mensolati orang kafir tadi, mayit kafir, hukumnya haram. Harbiyan kana au zimiyan, ini takmim ya. Itu mencakup harbi atau zimi, semuanya haram untuk disolati. Meskipun anak kecil belum tamyiz. Wajuzu wasluhu fil halaini. Nah, boleh dimandikan, hukumnya boleh dalam dua keadaan tersebut. Ya, maksudnya dua keadaan tersebut adalah keadaan harbi atau keadaan zimmi. Maka boleh dimandikan secara mutlak, tadi sudah kita sebutkan. Intinya kalau dia kafir itu hukum mandikannya adalah boleh saja. Ya, boleh dimandikan, boleh tidak. Wajibu takfinu azimi wa dafnuhu dunal harbiyyi wal murtati. Ya, tadi sudah kita sebutkan wajib mengkafani zimi dan menguburkan. Kalau kafir zimi, ya, zimi mu'aman, mu'ahad, maka ini wajib dikafani dan dikubur. Berarti sama, hukumnya sama-sama wajib. Sebagaimana mayit muslim, ya, khusus untuk apa ini? Mengkafani dan menguburkan. Jadi misalnya kita ada tetangga, ya, kafir zimi, mati, maka wajib untuk mengkafani dan menguburkan. Wajib dimandikan enggak? Enggak wajib, ya, tadi boleh. Enggak dimandikan berarti enggak apa-apa. Tunal harbi wal murtati, wal murtati. Bukan harbi dan murtad. Kalau harbi dan murtad tidak ada kewajiban mengkafani dan tidak ada kewajiban mengkubur. Maka hanya hukumnya boleh saja. Harbi sama murtad. Murtad itu kalau mati, murtad satu grup dengan harbi, ya. Ini buruk berarti murtad, ya. Masih mending apa? Zimi, ya. Masih mending apa? Zimi. Zimi masih mati di ada kewajiban mengkafani sama mengkubur. Nah, murtad ini satu grup sama harbi. Tidak ada kewajiban untuk mengkafani dan menguburkannya. Hukumnya hanya boleh saja sebagaimana memandikan. Ya. Sehingga dibuang gitu aja berarti tidak mengapa, ya. Ya tentunya yang apa tidak menimbulkan mudarat, ya. Tidak menimbulkan mudarat. Nah, kalau dibuang dibiarkan begitu saja di pemukiman, ya, mudarat ini nanti, ya, menimbulkan bau yang seperti itu. Tapi dari sisi hukum tadi tidak ada kewajiban untuk mengubur dan mengkafani. Ya, ini bisa kita kelompokkan non harbi sama harbi. Jadi ada zimi, mu'aman, mu'ahad, ini satu grup. Kemudian ada grup yang satunya, kelompok satunya harbi sama murtad. Nah, berat nih, murtad ini buruk, keadaannya buruk. Tidak dihargai. Padahal pernah Islam, ya. Nah, pernah Islam tapi keluar. Sudah dapat petunjuk kok. Dia malah keluar. Ini maka keluar dari Islam suatu yang berat. Ini dampaknya, salah satu dampaknya adalah ini. Keadaannya lebih buruk daripada zimmi di sini, ya. Disamakan dengan harbi. Taib amal muhrimu idza kufina, adapun muhrim jika dia dikafani, fala yustaru ra'su. Maka tidak ditutup kepalanya. Dan juga tidak boleh memakai bagian yang baju yang berjahit, kemudian tidak memakai baju yang membentuk lekuk tubuh, kemudian juga tidak ada wangi-wangiannya. Untuk muhrim tadi sudah kita sebutkan apa? Ya, tetap sama kewajibannya bagi kaum muslimin, yaitu 4 tadi. Nah, tapi hanya sedikit beda tentang apa? Mengkafani. Wala yustaru ra'suhu, yaitu bagi muhrim. Muhrim berarti apa? Orang ihram yang dia laki-laki, muhrim. Wala wajhul muhrimati, dan juga tidak ditutup wajah muhrimah, yaitu perempuan yang sedang ihram guna dia meninggal dunia. Ya, kenapa tidak ditutup kepala seorang muhrim dan wajah seorang muhrimah? Ya. Karena dikatakan bahwasanya ihram itu tidak batal karena kematian. Ihram tidak batal karena kematian. Dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulabian talbiyah, bertalbiyah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun amma syahidu, adapun mati syahid, fala yusalla alaihi kama zakarahu bi qaulihi. Adapun orang yang mati syahid, syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak disolati, tidak pula dimandikan. Jadi bisa ditambah itu, la yusalla alaihi wala yusallu. Kalau mati syahid berarti apa? Tidak boleh dua, wajib dua. Nah gitu. Mati syahid tidak boleh dua. Tidak boleh dua itu apa? Memandikan, mensolati. Wajib dua apa? Mengkafani dan menguburkan. Dikafani di Hasyiah Al-Bazuri disebutkan yang lebih afdol, lebih utamanya itu dikafani dengan baju yang dia di situ terkena darah. Orang syahid mati dalam peperangan melawan kaum kufar. Tapi kalau misalnya bajunya itu tidak mencukupi, ya wajib dimakai kain yang lain, bisa menutupi seluruh badannya. Ya. Wa amma syahidu, adapun orang mati syahid, yaitu orang yang mati dalam medan peperangan melawan kaum musyrikin, wala yusalla alaihi, juga wala yusallu. Wala yusallu, tidak dimandikan. Kama dzakarahu biqouli, sebagaimana disebutkan oleh musannif dalam perkataan beliau, wasnani la yusallani wala yusalla alaihima. Ada dua yang tidak dimandikan dan tidak disolati, yaitu ahaduma yang pertama asyhadu fi ma'rakatil musyrikin. Itu orang syahid yang di medan peperangan melawan kaum musyrikin. Ya, tadi yang pertama asyhad dinamakan syahid karena Allah SWT dan Rasulullah SAW itu mempersaksikan bahwasanya dia di surga. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Yaitu orang yang berperang untuk menegakkan kalimatullah. Jadi di sini maksudkan sah itu apa? Yaitu yang sah dunia dan akhirat, akhirat juga termasuk juga sah dunia saja. Sah dunia saja. Jadi sah itu ada yang sah dunia akhirat, ada sah dunia saja. Ada yang sah akhirat saja. Ada sah, ada tiga ya. Sah dunia akhirat, sah dunia saja, sah akhirat saja. Yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, selati adalah syahid dunia akhirat, juga syahid dunia. Ya. Itu nanti yang dimaksud syahid di sini. Syahid dunia akhirat bagaimana? Yaitu orang yang berperang melawan kaum musyrikin dan dia niatnya benar. Yaitu li'i'la'i kalimatillahi ta'ala. Apa, niat yang benar. Kalau syahid di dunia, ya dia ya perang melawan kaum musyrikin, tapi ada qatala lil ghanimah, ya, misalnya untuk ghanimah atau untuk yang lainnya. Berarti di dunia dia fisiknya berperang melawan kaum musyrikin, tapi di akhirat tidak dihukumi syahid karena niatnya tidak benar. Nah ini apakah diperlakukan seperti orang mati syahid dunia akhirat di? Iya. Ya, kita kan juga nggak tahu. Secara akhirat. Meskipun dia hanya syahid dunia saja. Ya, syahid dunia saja. Fisiknya saja dia mati melawan kaum musyrikin tapi niatnya tidak benar. Adapun syahid akhirat saja, maka ini diperlakukan seperti mayit pada umumnya yang selain syahid. Ya syahid di syahid apa di akhirat yang bukan perang ya, bukan perang, tapi kematian-kematian ya yang di situ dihukumi ada apa dia pahala syahid. Misalnya di antaranya apa dia mati karena melahirkan ya, kontraksi melahirkan. Dia sahabat juri disebutkan meskipun dia hamil karena zina. Kemudian tenggelam. Meskipun dia tenggelam di laut, meskipun dia dalam rangka kemaksiatan. Melakukan perjalanan tersebut. Kemudian yang semisalnya ya. Terjadi kerobohan bangunan. Dan yang lainnya. Dan karena penyakit masalah perut atau di waktu taun itu wal mayit itu bil batni au fi zamani taun walau bi ghairihi lakin kana sabiron muhtasiban di hasil al-bajuri. Ya itu. Itu juga dihukumi syahid. Kemudian ada juga wal mayitu fi talabil ilmi walau ala firasihi. Termasuk syahid juga mati mayit mati dalam keadaan menuntut ilmu meskipun dia di atas ranjangnya atau kasurnya. Ini masalah ya, menuntut ilmu. Ini pahala syahid, syahid di akhirat ini namanya. Meskipun mati di atas ranjangnya. Ini motivasi untuk apa? Senantiasa tidak melepaskan diri dari kegiatan belajar. Ini luar biasa. Nah, kalau syahid akhirat ini, ya ini sama hukumnya seperti mayit yang lainnya. Yang tidak mati syahid dalam medan peperangan. Wajib empat tadi. Kata pensyarah, wa man mata fi qitalil kufari bisababihi. Yaitu orang yang mati dalam peperangan melawan kaum kufar karena sebab itu. setelah peperangan itu ya. Bisa babi dengan sebab tersebut. Sawa'un qatalahu kafirun mutlakon au muslimun khotoan. Sama saja apa dia apa qatalahu dibunuh oleh orang kafir secara mutlak. Baik itu sengaja atau tidak. Pokoknya kalau dibunuh oleh orang kafir berarti dia mati syahid. Baik itu orang kafir bunuhnya sengaja atau tidak. Au muslimun khotoan. Atau dibunuh oleh muslim karena tidak sengaja. Nah, kalau untuk yang bunuh muslim ini diberi poin khotoan, yaitu tidak sengaja. Sehingga keluar dari poin ini adalah kalau dibunuh secara sengaja. Au ada silahuhu ilaihi atau senjatanya kembali kepadanya, balik. Ausa koto anda batihi atau jatuh dari tunggangannya kemudian dia mati. Auna huza lika atau semisal dengan itu. Intinya ini di medan peperangan. Fa in mata ba'dan qida il qital. Kalau tadi sebutkan yaitu wa wa man mata fi qitalil kufar fi qitalil kufar. Yaitu dalam peperangan. Kemudian beliau menyebutkan fa in mata ba'dan qida il qital. Kalau dia mati setelah in qida selesainya qital peperangan. Fa in mata ba'dan qida'il qital bi jirahatin fihi dengan dia ada luka di sebab qital tadi yuqta'u bi mautihi minha di pastikan yaitu di situ sebabnya adalah dari jirahat tadi kematiannya fa ghairu syahidin maka bukan syahid. Ya. Ini maksudnya dia itu kan dia apa setelah perang dia nanti menyisakan luka, kemudian dia mati karena sebab luka itu tapi kitalnya sudah selesai. Maka ini tidak dihukumi syahid. Ya. Yaitu keadaan tidak dihukumi syahid dengan syarat adalah ini dia masih ada hayatun mustaqiroh. Jadi dia itu masih apa namanya masih punya kehidupan normal. Ya, dia bergerak normal, ya kan? Masih bisa merasakan, masih bisa mengontrol gerakannya. Ya, ini berarti enggak masuk di situ syahid. Fawairu syahidin fil azhar menurut pendapat yang lebih kuat berarti ada khilaf dari akwal al-imam as-syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi kalau dia sudah tidak ada hayatun mustaqirroh, tidak ada tidak ada kehidupan yang normal ya. Artinya dia sudah tidak bisa mengontrol gerakannya. Dia gerakannya adalah gerakan yang sudah tidak terkendali. Ya, kalau dalam bab menyembelih itu apa? Harokah mazbuh. Gerakan yang efek dari disembelih. Kalau misalnya hewan itu kan sudah disembelih, Nanti dia ada namanya gerakan yang madbuh, yang sudah gerakannya nggak dikontrol. Dia bergerak badannya, tapi sudah nggak bisa dikontrol, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dikendalikan oleh hewan tersebut. Sama ini kasusnya seperti itu. Kalau orang ini kemudian ada luka, dilihat kalau dia masih ada hayatun mustaqiroh, maka dia tidak syahid. Tapi kalau dia cuman gerakan-gerakan yang sudah nggak terkontrol, artinya dia perang sudah selesai, dia kan belum mati, perang sudah selesai, belum mati, dan dia posisinya sudah gerakannya gerakan tidak terkontrol tadi, maka dihukumi syahid. Tapi kalau perang sudah selesai, dia belum mati, kemudian dia masih bisa normal, bergerak normal dan sebagainya, kemudian dia mati. Nah, ini di sini sebutkan fawairu syahidin. Ini perincian ketika yaitu ba'dan qidail qital. Ya, kalau setelah selesai perang dia yang mati itu rinciannya seperti itu ya, rinciannya seperti itu. Kalau dalam peperangan tadi umum ya. Intinya dia mati saja. Tadi gambarannya kan macam-macam kan. Kecuali dibunuh muslim secara sengaja. Kalau dibunuh muslim yang lain secara khotok, tidak sengaja, tetap masuk dalam kategori syahid. Allahu a'lam bishawab. Wa kadza, dan demikian pula laumata fi qitalil bughati. Omata fil kitali la bisa babil kital. Demikian pula kalau dia mati memerangi buot, ya, pemberontak. Atau mata, ya. Ini berarti apa? Beda ya. Atau mati fil kita la bisa fil kita la bisa fil kita. Ini masih di wairu syahid tadi ya. Wairu syahid. Maka wakata dan demikian pula yaitu bukan syahid kalau apa mati fi kita lil buwat. Kemudian au mata mati fil qital la bisa fil qital. Contohnya dia apa dia sakit. Tiba-tiba sakit kemudian mati. Ini enggak masuk. Karena bukan sebab qital. Kalau sebab qital tadi dibunuh kaum orang kafir baik itu sengaja atau tidak sengaja, kemudian dibunuh muslim tidak sengaja, kemudian senjatanya kembali dan yang semisalnya jatuh dari tunggangan berkaitan dengan kital, kan? Tapi kalau enggak berkaitan bukan dengan sebab kital berarti tidak masuk. Wasani yang kedua, asyiqtu alladzi lam yastahilla. Yang kedua tadi apa ini? Tadi disebutkan wasnani ada dua golongan la yughassalani, tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang pertama syahid. Yang kedua, wasan yang kedua, yang apa? Tidak dimandikan dan tidak dikafani. Tidak afan, tidak dimandikan dan tidak disolati. Yaitu yang kedua, asyiqtu alladzi lam yastahilla. Lam yarfa sautahu. Ini apa? Keguguran bayi yang lahir. Belum sebelum waktunya ya. Lahir sebelum waktunya. Wasani asyqtu alladzi lam yastahilla. Asyqtu bisa dibaca syqtu, suqtu, saqtu. Ya, tiga harokat boleh. Yang lam yastahila. Yastahila dia ya mengeluarkan suara. Berteriak, menangis. Intinya adalah tidak diketahui apa tanda-tanda kehidupan. Bisa dengan gerakan, bisa menangis, bisa tertawa, nafas. Ini adalah ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini asyaktu alladzi lam yastahila, yang tidak diketahui tanda-tanda kehidupan, berarti dia lahir kemudian dia mati. Tidak didapati dalam keadaan hidup. Jadi tidak mesti istihlal, tapi bisa yang lainnya. Gerakan, kemudian nafas, tapi umumnya kan dia istihlal. Ya, ini tadi ya, yaitu yastahila lam yastahila ay lam yarfa sautahu, tidak mengeluarkan suara mengeras apa tidak mengeluarkan suara sarihan ya, ya sama mengeluarkan suara seperti menangis atau berteriak. Fa in istahala sarihan aw baka fa hukmu kal kabir. Kalau dia mengeluarkan suara atau baka menangis, maka hukumnya seperti orang dewasa. Ya, istihlal adalah mengeluarkan suara teriakan jeritan ketika lahir. Namanya istihlal. Kalau sarihan ini adalah untuk taukid saja, menegaskan dari istihlal tadi. Jadi bagaimana perinciannya? Yaitu asyqtu ya, kalau dia lahir kemudian mati enggak ada tanda-tanda kehidupan, maka ini apa tadi la yuwassalan la yuwassal wa la yusalla alaih. Tapi kalau dia istahala sarihan, dia apa ada tanda-tanda kehidupan, maka hukumnya seperti orang dewasa ya, berarti berlaku empat wajib apa empat. Dan tadi ada koid satu, yaitu dia sudah ada bentuk tubuhnya. Kalau belum ada bentuk tubuhnya, maka tidak berlaku yang demikian. Masih apa? Enggak ada bentuknya, Pak. Berarti daging-daging gitu aja ya, tidak belum berbentuk manusia. Kalau seperti itu, maka yang dilakukan, disunahkan hanya dibungkus dengan kain, kemudian dikubur. Maka malah tidak boleh di sholati. Jadi belum ada bentuk tubuhnya. Ya, kan dia lahir itu ada yang sudah ada bentuk tubuhnya, ada yang belum ada. Kalau sudah ada bentuk tubuhnya, maka dirinci ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Kalau ada tanda-tanda kehidupan, maka sama seperti kabir, orang dewasa, normal. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, tadi tidak berteriak, tidak bernapas, dan lain sebagainya, maka tadi masuk dalam kategori apa seperti syahid tadi, ya. Tidak dimandikan dan tidak disolati. Ya. Dengan itu apa? Tidak dimandikan, tidak disolati kalau lahir, kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan. Adapun kalau belum membentuk tubuh manusia, maka ini hanya disunahkan untuk menutup dengan kain, kemudian dikubur. Karena ini baru apa ya, gumpalan-gumpalan daging, belum membentuk tubuh. Baik. Saya lanjutkan wasiqtu bi taslisi asin. Al waladu anazilu qabla tamamihi ma'khudhun minas suqud. Wasiqtu adalah dengan taslis sin, sinnya bisa di diberi tiga harokat. Siqtu, suqtu, saqtu. Itu anak yang bayi turun lahir qabla tamami, sebelum sempurna bulannya, belum saatnya lahir. Diambil dekat kata sukut, yaitu nuzul, turun, jatuh. Wayughassalu al-mayyitu mitron salasan au khamsan au aktsara min dzalika. Dan mayit dimandikan mitron ganjil 3 atau 5 atau lebih dari itu. Dan disunahkan juga diwudukan sebelumnya, sebelum dimandikan tadi diwudukan terlebih dahulu sebagaimana wudunya orang yang hidup, atau sebagaimana ketika orang mandi, mandi wajib itu juga disunahkan wudu terlebih dahulu. Yaitu ini diwajibkan untuk dimandikan. Ya, tidak cukup kalau misalnya dicelupkan ya, celupkan misalnya. Nah, nanti kalau dia tidak memungkinkan untuk dimandikan, semisal tidak ada air atau halangan yang lain, nanti kalau tubuhnya sudah nggak bisa dimandikan, nanti bisa hancur misalnya, maka dengan tayamum. Dan yang lebih utama bagi untuk yang memandikan, kalau dia mayitnya laki-laki ya dia nanti laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Ya, tapi kalau suami boleh memandikan istrinya. Misalnya ada keadaan di Hasya al-Bajuri, ada seorang muslim mati. Mata muslimun. Ada muslim mati dan di sana ada kafir dan ada perempuan muslimah yang ajnabiyah. Pilihannya itu maksudnya. Ada laki-laki muslim mati. Kemudian di situ ada orang kafir. Ya, laki-laki. Kemudian juga ada perempuan muslimah tapi ajnabi. Non mahram dari rajul yang mati tadi. Kalau seperti ini, nanti yang mandikan adalah kafir. Yang mensolatkan adalah muslimah. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sekali lagi menunjukkan aturan yang ketat dalam hal apa? Laki-laki dan perempuan ya. Nah, ini yang mati laki-laki Muslim. Ya, kemudian di situ ada orang kafir laki-laki, ada perempuan non mahram. Ya, siapa yang mandikan Muslimah tapi non mahram? Ya, ajnabi atau orang kafir tapi laki-laki. Nah, di sini disebutkan yang mandikan orang kafir. Baru yang mensolati muslimah. Ya, kan ini berat kalau dia yang mandikan non mahram itu berat urusannya. Kemudian kasus yang lain perempuan muslimah ya muslimah meninggal dunia di situ hanya hanya adanya laki-laki non mahram atau sebaliknya laki-laki muslim meninggal dunia kemudian yang ada hanya perempuan non mahram. Ya, apakah nanti S apakah nanti cek suaranya masuk ini? Oh ya. Baik. Sekarang kalau ada perempuan muslimah mati, yang ada hanya laki-laki ajnabi atau rajul muslim mati yang ada hanya ajnabiyah, non mahram. Maka nanti gimana ini? Boleh nggak dimandikan gitu loh maksudnya. Ya, ada orangnya, bisa nggak memandikan? Bisa, tapi dia ajnabi, non mahram. Maka di sini disebutkan malah ditayamumkan. Jadi yang non mahram tadi mentayamumkan dengan dibalik penghalang. Ya, seperti ini. Ini termasuk juga salah satu yang menjadikan apa? Yang disebabkan karena aturan yang berat antara laki-laki dan perempuan tadinya berkaitan dengan fitnah lawan jenis. Sehingga di sini itu kalau ajnabi itu nggak boleh istilahnya gitu, nggak boleh apa memandikannya. Mentok-mentoknya adalah maksimalnya yang mentayamumkan saja dengan memakai penghalang. Jadi nggak boleh ini non mahram memandikan lawan jenis enggak, tidak boleh. Jadi malah dipilih tayamumnya. Padahal air ada, bisa mandikan. Ya, kemudian siapa yang lebih utama untuk memandikan? Yaitu yang lebih utama untuk memandikan jenazah adalah yang lebih utama untuk mensolati. Sama seperti itu. Yaitu siapa? Laki-laki asobah. Asobah dari sisi nasab. Asobah dari sisi nasab. Setelah itu dari asobah dari sisi wala, ya pemerdekaan budak, kemudian imam atau penggantinya, kemudian setelah itu zawil arham. Kalau nanti tingkatannya sama, maka nanti didahulukan yang lebih faqih dalam masalah memandikan jenazah. Ini nanti yang lebih utama nih ya, perlu kita ketahui. Berarti yang lebih utama memandikan adalah laki-laki yang dia asobah. Imam itu imam penggantinya itu masih urutan nanti. Asobah dalam apa? Dalam waris kan anak. Ya, usul furu anak bapak kemudian apa saudara laki-laki ya, setandung dan saudara laki-laki sebapak dan anak dari saudara laki-laki sekandung anak dari saudara laki-laki sebapak dan paman sekandung dan paman sebapak anak dari paman sekandung anak dari paman sebapak itu asbah-asbah tadi urutannya itu. Itu lebih utama daripada yang lainnya. Sehingga dengan demikian perlu adanya ya pembelajaran agar ya, asobah ini juga nanti bisa memandikan. Gitu. Ya, diutamakan yang asobah, tapi dia nggak bisa memandikan bagaimana? Ya. Ya, tapi kalau tadi nanti kalau derajatnya tadi sama, ya nanti diutamakan yang lebih paham faqih terhadap masalah fikih memandikan. Kalau untuk mayit perempuan ya, kerabat-kerabat dekatnya. ya, yang punya hubungan kerabatan yang diutamakan, yang lebih utama lagi yang hubungan kemahroman. Kemudian setelah itu yang punya wala, masalah budak, kemudian baru ajnabiyah, kemudian baru suami, kemudian baru laki-laki mahram. Nanti kalau sama nanti bisa diundi. Jadi kalau yang mati perempuan ini diutamakan ini kerabatnya dulu ya, kerabat yang perempuan utamakan itu dulu. Kemudian lebih utama lagi yang ada hubungan kemahroman, bis itu wala itu untuk budak, merdekan budak, kemudian ajnabiyah. Ya. Baru setelah itu apa? Ajnabi, perempuan lain. Habis itu baru suami. Ya. Setelah suami laki-laki yang mahram. Jadi suami itu masih jauh gitu kan. Masih maksudnya urutannya bukan pertama di sini ya. Kemudian juga perempuan lain. Nah, sehingga dari sini juga bisa kita ambil pelajaran untuk para perempuan juga belajar untuk memandikan jenazah. Karena nanti kalau kerabatnya meninggal, dia yang lebih utama, karena sebenarnya adalah seperti itu. Soalnya dia nggak bisa apa-apa. Dia membandingkan, nggak tahu caranya, nggak berani. Atau mungkin bisa didampingi Allah alam soal. Ya, mungkin kita cukupkan dulu. Nah, berkaitan dengan mensolatkan nanti ada bahasanya insyaallah. Ya, mensolatkan nanti ada bahasanya. Nah, semoga ada materi yang bisa menjawab pertanyaan. Yang ada kemahraman tadi untuk perempuan. Perempuan ya. Perempuan itu kan kerabat itu kan ada yang ada di situ kemahraman, ada yang tidak. Kalau yang laki-laki mahram tetap di apa? Posisinya setelahnya. Ya. Yang membandingkan perempuan tadi kita sebutkan yaitu kerabatnya. Kalau kan kerabat itu kan enggak mesti mahram ya. Misalnya kalau kita ya laki-laki kita punya saudara perempuan, ini kan mahram kita, ya kan? Anak perempuan mahram. Siapa lagi? Ibu. Ya. Tapi ada kerabat yang bukan mahram, contohnya sepupu. Sepupu kan bukan mahram. Boleh kan menikah dengan sepupu, anaknya paman. Nah, tapi dia kerabat. Tapi tidak ada kemahraman. Ya. Nah, kalau tadi nanti, tadi masalah mandikan perempuan, tadi ini yang kerabat-kerabatnya, pokoknya kerabat-kerabatnya. Ini lebih diutamakan lagi kalau yang ada hubungan kemahraman. Tadi hubungan kemahraman, ya tadi, anaknya, saudara, saudara perempuannya, ya. Seperti itu. Itu ya. Baik, tidak ada lagi. Untuk yang sholat nanti InsyaAllah di pertemuan selanjutnya semoga ada pembahasannya. Ya. Kita cukupkan, mohon maaf agak mundur. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat, menambah ilmu dan amal kita, dan kita mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.